Dan yang keduanya, yakni dan maknanya yang kedua, asal kita dak bicara dan makna se Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya itu dua makna. Ini dia. Ke atas lagi. Makna zat. Makna pada zat dia. Dan yang kedua ni nu. Ke atas lagi. Dan makna se Allah Ta'ala pada zat itu dua makna. Dari dia asalnya. Ha, makna se Allah Ta'ala pada zatnya itu dua makna. Makna yang pertama bahwasanya tiada bersusun dan tiada berkapuh zat daripada beberapa suku-suku. Dan yang kedua, yani dan maknanya yang kedua, bahwasanya tiada ada Tuhan lain daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, itu so makna so yang kedua. Jadi pengertian satu pada yang pertama, makna so pada zat itu dengan makna zat Allah tu bukan bersusun berkapuh. Yakni bukan zat Allah bahasa terima bagi dah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, so pada zat dengan makna tak ada yang lain jadi dua dengan Allah. Ha, makna itu. Itu yang kedua. Ha, bahwasanya tiada ada Tuhan lain daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah faham sikit nah. Dan ini makna. Makna yang kedua ni, kata tiada ada Tuhan lain daripadanya ni, ini makna ni dikatakan nafi. Nafi makna ternafi kam munfasil pada zat. Ha, ni aku dapat kata ternafi kam munfasil. Jadi kam berapa. Orang tak panggil berapa, malaikat sekurang-kurang dua. Ha, bila kata dua, ia panggil berbilang. Kalau so, tak panggil berbilang. Ha, sahabat itulah, wajib bagi Allah bersifat dengan so. Mustahil lagi akan datang Allah bersifat dengan berbilang. Bila Tuhan itu mustahil. Kalau gitu sekurang-kurang panggil berbilang berapa? Dua. Ha, itu sekurang-kurang berbilang itu dua. Bila kita pergi kata tu hasa ternafi berbila ada ternafikan dia kita lah tu atau sudah murid dia kau kan kau kan ada orang murid juga mengaji surga apa kau kan kau kan ni kata dia tak kita tak kata semua talahnya murid tak tu kalau ha sebenarnya kita tak kerja sama kan tengok kalau lagi kat Mekah belajar juga satu sepatah lah kau lain tak anak kecil pun kan Allah kabung kan mau nak ulim kata kan orang tanya lebih lagi tak anak lah panakan ni lah maksudnya berapa dah itu kan nak beli orang tu berapa kok ni berapa ha tu kan kan berapa ha, jadi mana itu dia panggil makna dia banyak lah kan kan istifhamiyah kan ada dia tu bila ke dalam tu berikut orang mengaji dulu tapi nak ayat terkelima perkataan kan ni berapa yakni berbilang tak dipanggil ke berbilang sekurang-kurang dua bila so bukan berbilang. Manakala kita iktikad Tuhan so, bila so ternafi berbilang. Tu kata ternafikan. Kalau tak saya katakan enggak kita kata ini, bila so ternafi berbilang. Atau apa? Bila kata Tuhan tu so tak bilang. Maka berbilang itu dua. Ada kalanya berbilang secara mutasil. Ha lihat dah. Bila secara mutasil lah ke mana? Satu zat terima bahagi. Ha tu apa yang berbilang mutasil lah tu. Supaya zat kita ni berbilang mutasih ni kan zat kita walaupun so terima bahagi kalau kerak jadi dua tak itu kan kalau cicak tak tahulah beratus berjuzuk gila nah, maka tubuh kita ni orang panggil kan berbilang ni tubuh kita bila secara mutasih nah, ada pun kita sorang orang lain sorang lagi dua dengan kita tu berbilang juga mufasih nah, tu ya. Kamu dia Allah Ta'ala so bila so tidak dua bila dua cara bila sana tidak bermakna kata zat Tuhan bukan terima bagi itu kata ternafikan mutasir dan tidak ada Tuhan lain jadi dua dengan dia itu ternafi dan mufasir itu dia ambalah tu maka dia setiap ulama dia ada mempunyai istilah ada mempunyai panggilan tertentu. Kalau kita mengaji nahwu dia ada panggil dhamir muttasil, dhamir munfasil. Kalau kita mengaji tajwid, dia ada panggil mad muttasil, mad munfasil. Itu dia. Dia panggil tiap ilmu dia ada mempunyai panggilan tertentu. Kita nak panggil gapo muka ni? Kita nak nama apa muka ni? Tengok kita. Dan kita buat satu pertemuan, pertemuan kita nak letak nama pertemuan apa? Tengok, cari nama lalu letak. Kapung, kita baru buka kapung, nak letak nama apa? Kita letak nama. Ni pun lagu ni ni kita nak panggil gapo dalam ilmu ni? Tu ya. Istilah dia panggil. Gitu. Habis. Ni pun sebab itulah. Bila kata tiap-tiap benda ia dua. Bila bila satu, dua, maka dalam kira saja. Sedangkan dua juzuk tu duduk sedaging di satu benda. Dia panggil kam mutasi. Supaya lembu seko. Kita duduk batal kata tu bik lima gata, puluh gata. Itu panggil kam mutasi belah tu. Tuhan satu dan satu tidak gitu. Itu dia. Sabit itulah. Apa nama ni tak kalau Arab Quraisy tanya Nabi, ya Muhammad sif lana rabbak, cuba murayak Muhammad, sifatkan bagi kami Tuhanmu. Nabi menunduk sehingga turun wahyu, kata setengahnya wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu itu Tuhan yang so. Arab dia reti kelima so tu gak nyak dia, tapi dia mari satu ragu pula. Dia kata dah so tu kuasa kok nak menjagakan segala alam begitu bukan main banyak. Nak dalil kata so tu kok mana? Dia nak situ sahabatnya alam ni banyak. Awak mari pula inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Banyak pula tu menten nak bayar atas so. Dia pula laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Sekira kalau Tuhan tu berbilas rusak dia boleh taslim, boleh jamrak orang hak reti senanti. Napa? Sebab itulah bila dia pak terima serta taufik hidayah oleh Allah, terima salah. Ajarlah kami. Ajarlah kami. Selalu dah. Tapi bila hak nampak dah tak boleh terima kerana halal oleh yang lain, sabak musabak tu mari hasad dekti ko, mari pandai renuh kepada Nabi, hak tu sukulah hak tu. Tapi nampak hak dia kata. Sabit Walid bin Murirah ketika dia dengar Nabi duk baca Quran, dia duk dengar pelik cong pergi temu ngakau dia. Orang tengok nampak berubah dia, nampak pelik dia bila lepas dia dengar Nabi baca Quran. Sudah tu dia kata, aku dengar hak Muhammad kata tu kena, dia kata. Tinggal pelik. Husinnya orang ramai. Husin tu no, takut Walid tu terpengaruh dengan Muhammad, Islam dengan Muhammad. Husin. Siapa rakyat ke Abu Jahal? Abu Jahal pun husin takut Walid tu terima hak Muhammad. Pergi ke rumah, turut pergi ke rumah. Dah mana dengar khabar kata mu tak ada cenderung-cenderung. Dia pun aku dengar dia tu, apa dia kata tak betul semua. Sungguh pelik, tapi pelik pun betul dia kata. Abu Jahal pun Allah tak ada nak gamuk bimbing, tak ada Walid balik sore hak lagi sudah hang tak lekat apa air banjir. Menengung hati nak rakyat tangan nak rakyat kata dalam hadap kufur tu begitu kuat pun bila dengar serta insah nampak sungguh mungkin dia kata tu benar. Lepas tu terhalang dengan penyakit lain yang sahabat Muhammad ni orang tak ada apa yatim piatu, tak ada harta, tak ada apa orang debat dia panas segi dunia, lalu tu dia tak turut juga tu kerana terhalang hak tu. Tapi benar dia kata ialah benar. Itulah. Sebab tu kita orang tak ada halangnya tu bila kita fikir, boleh ke nak hidup dua Tuhan? Tak terima. Kalau dua ada yang lain, terhalanglah. Tak boleh ada dengan teratur. Begini dah dua. Cuba tengok di kampung kalau dua ketua tak boleh hidup. Tak boleh jadi. Ni orang tua dia buat kata, satu bukit tak boleh duduk dua rimah. Tak boleh dua rimah nak duduk sebukit. Dah gitu kan? Itu dah banyak rimah. Apa tu habis dah rimah ni? Tu orang tua dia ibarat dia jangan dalam ibarat dia. Dah. Itulah. Itu masalahnya. Ni nak kita nak dalil dia duduk depan. Cuma nak ikuti dulu makna so pada zat tu dua pengertian. So dengan makna zat tu bukan bahasa terima bagi. Nanti panggil ternafikan mutasil. Yang kedua so dengan makna tidak ada yang lain jadi dua dengan Tuhan. Itu so tu dengan makna ternafikan mutasil. Sama ada pandang panggil tak pandang panggil tak ada hal. Ikuti maksud tu ya. Habis itu nah. Lepas tu kita nampaknya kena setakat tu sajalah. Masa kita tu senak je dah. Kerana